الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an pada surat Al-Jumu'ah. Kita telah sampai pada ayat yang kelima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Permisalan atau perumpamaan orang-orang yang diberi Taurat, diturunkan kepada mereka kitab Taurat, yaitu orang-orang Yahudi, diturunkan kepada mereka Taurat, mengikut-mengikut Nabi Musa alaihi salam, kaumnya Nabi Musa. Summa lam yahmiluha, kemudian mereka tidak membawanya, yakni tidak mengamalkan isinya. Kama salil himar yahmilu asfar, perumpamaan mereka seperti himar, binatang keledai, hewan keledai, yahmilu asfar, yang membawa kitab-kitab, ya, yang mengangkut kitab-kitab tapi enggak tahu apa yang dibawa. Bisa masalul qawmi alladhina kadzabu bi ayatina, itu merupakan permisalan yang jelek bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada ayat-ayat sebelumnya, di awal-awal ayat, pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat yang Allah turunkan kepada umat Islam ini. Berupa apa? Berupa diturunkannya Al-Qur'an kepada mereka. Berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengingatkan kepada kita umat Islam, jangan sampai kita berperilaku seperti orang-orang Yahudi. Diutus kepada mereka utusan, diturunkan kepada mereka kitab, tapi ternyata mereka mendustakannya, mereka tidak mengamalkannya. Begitu pula kita umat Islam, jangan sampai kita sudah diturunkan kepada kita Al-Quran, sudah diutus Nabi Muhammad kepada kita, tapi ternyata kita tidak mengamalkan isi Al-Quran, kita tidak mengamalkan titah Nabi kita Muhammad SAW sendiri. Ya, oleh karenanya Allah SWT dalam ayat ini menyebutkan sifat orang-orang Yahudi sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai kita ini mengikuti jejaknya mereka. Dan seringnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu semuanya adalah pelajaran bagi kita semua, agar jangan sampai kita meniru mereka. Ya, bahkan di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam sholat-sholat kita, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalannya orang-orang Yahudi, perilaku karakter orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu Islam yang dibangun di atas Quran, di atas hadis yang sahih. Ya, ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya, ini jalan yang lurus. Bukan jalannya orang-orang yang kamu murkai, yaitu orang-orang Yahudi, di mana mereka mengetahui ilmunya tapi tidak mengamalkan. Orang-orang Yahudi itu ngerti tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Oh, nanti akan datang seorang Rasul, ciri-cirinya mereka tahu semuanya. Bahkan mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka. Tapi mereka enggak mengikuti Nabi Muhammad. Mereka enggak mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak bermanfaat. Ilmu mereka tidak bermanfaat karena tidak diamalkan. Waladhdallin, dan juga bukan jalan yang orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani, di mana mereka beribadah, beragama tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu. Makanya agama Islam yang mulia ini, jalan yang lurus, adalah jalan yang dibangun di atas ilmu dan amal. Kita mengilmui dan mengamalkannya. Jangan beragama cuma ilmu saja tanpa amal, atau amal saja tanpa ilmu. Dua-duanya salah. Ada sebagian orang punya ilmu tapi enggak mengamalkannya. Para ahli filsafat, orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang liberal, itu kalau dari sisi kecerdasan mereka cerdas. Tapi seperti kata Syekhul Islam, hala utu zakaan walam yutamu zakaan. Mereka memiliki kecerdasan tapi enggak memiliki kejernihan hati, karena enggak mengamalkan. Sebaliknya, orang-orang yang ahli khurafat, tariqat, tasawuf dan sebagainya, mereka beragama tapi tanpa ilmu. Pokoknya beragama dengan ya mimpi-mimpi gurunya, beragama dengan apa kata banyak orang, perasaan, yang penting pokoknya baik, hadis-hadis palsu. Ini juga keliru. Maka yang benar adalah kita beragama berdasarkan ilmu dan berdasarkan amal. Intinya, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang sifat-sifat Yahudi dan Nasrani, tujuannya adalah peringatan kepada kita agar jangan sampai kita mengikuti jejak mereka. Dan termasuk berita yang dikabarkan oleh Nabi bahwa umat Islam ini akan mengikuti jejaknya orang Yahudi dan Nasrani. Setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, latattabi'unna al-yahud latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law ja'tum radbin latakhaltum. Sungguh kalian, wahai umat Islam, akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, seasta demi seasta. Bahkan seandainya mereka masuk ke lubang top, lubang yang kecil, hewan top, ya, ladahul tubuh, kalian pun akan masuk ke sana. Jadi dalam masalah-masalah kecil pun kalian nanti akan apa? Mengikuti jejak mereka. Dan itu terbukti zaman sekarang. Banyak orang-orang Islam malah mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam masalah pakaian sekalipun, gaya potongan rambut sekalipun, sekarang sudah banyak yang mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan banyak umat Islam sekarang lebih bangga kalau dia mengikuti trennya orang-orang kafir ketimbang mengikuti trennya Nabi SAW dan para sahabat. Ya, kelihatan gaya, modern, maco, keren, kalau apa? Mengikuti gayanya orang-orang kafir. Tapi kalau mengikuti sunnah Nabi, sunnahnya para sahabat, minder. Ya, takut dibilang kampungan, takut dibilang ketinggalan zaman. Ini fakta pada zaman sekarang yang gak bisa dibantah. Ya, makanya ma'asyiral muslimin, kita harus ingat ya, bahwa Al-Quran dan hadis sering memberitahu kepada kita tentang perilaku-perilaku jahiliyah, perilaku-perilaku Yahudi dan Nasrani, bukan berarti untuk kita ikuti, tapi agar kita ini apa? Tidak mengikuti jejak mereka. Peringatan bagi kita semuanya. Nah, dalam ayat ini Allah SWT membuat perumpamaan. Dan perumpamaan di dalam Al-Quran itu banyak. Ya, bahkan dibukukan oleh para ulama. Imam Ibnu Qayyim ada sebuah buku Al-Amsal fil Quran, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Dalam hadis juga ada, sebagian para ulama membukukan Al-Amsal fil Hadisin Nabawi, permisalan-permisalan di dalam contoh Nabi. Sekitar 30-an contoh di dalam Al-Quran. Dan itu adalah tujuannya untuk memudahkan bagi kita memahami. Ya, memudahkan bagi kita untuk memahami. Ya, karena dengan contoh, dengan perumpamaan, itu biasanya lebih gampang untuk dicerna, lebih gampang untuk dipahami. Ya. Dan menarik, diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam bukunya tadi, sebuah athar dari ulama salaf. Dulu kalau membaca ayat Al-Qur'an berisi perumpamaan, terus dia enggak paham, nangis. Ketika ditanya, kenapa Anda nangis? Dia mengatakan, karena Allah berfirman, وَتِلْكَلْ أَمْسَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُ. Begitulah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan di dalam Al-Quran. Tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Nah, saya tidak memahaminya. Berarti saya tidak termasuk orang yang berilmu. Nangis. Subhanallah. Dulu para ulama kalau baca ayat gak paham artinya, gak paham maksudnya, nangis. Kita ini sering baca Quran gak paham juga, tapi juga nangis. Ya. Nah, baik. Allah memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang diberi kita tapi gak mengamalkannya. Diperumpamakan oleh Allah seperti keledai. Matsalul ladzina humilut tawra, perumpamaan orang-orang yang diberi Taurat, yakni orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu diturunkan kepada mereka Taurat. Mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Musa alaihi salam. Dan diperintahkan untuk mengamalkan isi kandungan Taurat tersebut. Ya. Dan di antara keistimewaan Taurat, Allah Subhanahu wa taala menulis dengan tangannya sendiri. Disebutkan dalam hadis qala Adam, dalam hadis Safa', anta Musa istafaqa Allah bi kalami wa kataba laka at-taurata bi yadi. Ya, engkau adalah Musa, Allah memilihmu dengan mengajak bicara dengan, makanya Nabi Musa itu disebut dengan kalimullah, orang yang diajak langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba laka at-taurata bi yadi, dan Allah menulis Taurat dengan tangannya sendiri. Ini keistimewaan kitab apa? Taurat. Perumpamaan orang-orang Yahudi yang diturunkan kepada mereka Taurat, ya, umat-umat Nabi Musa, summa lam yahmiluha, kemudian mereka tidak membawanya, maksudnya adalah tidak mengamalkannya. Bahkan lebih jahat daripada itu, orang-orang Yahudi merubah isinya, menggantinya, ya, menggantinya, mendustakan isinya. Di antara isinya mengabarkan tentang berita Nabi Muhammad, mereka enggak percaya. Di antara isinya tentang hukum rajam, mereka enggak mengamalkannya. Ada kan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bertanya tentang hukum rajam, mengadu tentang hukum rajam. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diarak keliling gitu aja, nggak ada hukum rajam. Ada salah satu sahabat, Abdullah bin Salam, ini mantan Yahudi, bahkan mantan tokoh agamanya, jadi ngerti banget tentang Taurat. Bukalah Taurat, bawakan. Ketika dia membawa Taurat, membuka, dia menutupi dengan tangannya. Lalu kata Abdullah bin Salam, angkatlah tangan. Ternyata setelah diangkat, di situ ada ayat tentang masalah raja. Jadi dalam masalah, dalam hukum Taurat, dalam kitab Taurat pun, orang yang berzina itu dirajam kalau dia sudah nikah. Sama seperti di dalam hukum Islam. Hanya saja orang-orang Yahudi merubahnya, padahal itu ada di dalam kitab Taurat. Berbeda dengan umat Islam, gak ada di dalam Al-Quran, tapi mereka menghafalkannya karena itu pernah diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini keistimewaan umat Islam. Ini keistimewaan umat Islam. Walaupun gak tercantum tulisannya di dalam Al-Quran, tapi mereka mengamalkan. Orang Yahudi ada di dalam Taurat, tapi malah gak mengamalkannya. Ya, malah merubahnya, menggantinya, menutupinya. Itu kebiasaannya orang-orang Yahudi. Mentahrif, merubah-rubah. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 46, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Orang-orang Yahudi itu merubah-rubah ayat, ya, Taurat dari tempatnya, dirubah-rubah sama mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka mengatakan hitta, yang artinya Allahumma khutut anna khutayana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, mereka rubah hitta jadinya hinta, jadinya pakai nun. Hinta artinya gandum, meleset jauh. Hinta yaitu istighfar, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, malah ngomongnya hinta, gandum, jauh banget. Ini sama persis seperti kelompok, sebagian ya, kelompok pada zaman kita sekarang ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam 7 tempat di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu istawa, di atas arsy-Nya. Istawa itu artinya tinggi, di atas arsy-Nya. Sebagian kelompok tatkala ini enggak cocok dengan akidah mereka, akhirnya diganti dengan istaula. Maksudnya istawa itu adalah istaula ditambahi lam, yang artinya menguasai, merubah. Ini namanya merubah. Makanya perbuatan merubah seperti ini adalah warisan orang-orang Yahudi. Jangan sampai kita umat Islam mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi seperti ini. Enggak boleh. Apa bedanya tambahan orang-orang Yahudi nun dengan tambahan orang-orang Jahmiyah lam dalam kalimat istawa ditambahi dengan lam istawa? Enggak ada beda. Sama-sama berubah. Ya. Jadi ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Lalu kata Allah, kama salil himar yahmilu asfar. Perumpamaan mereka itu seperti himar, ya, keledai yang dijadikan sebagai perumpamaan. Kalau keledai itu adalah hewan yang bodoh. Jadi biasanya ente kayak himar, itu maksudnya apa? Bodoh. Ya, itu sudah menjadi apa ya, peribahasa dalam Arab pun, kalau orang itu diperumpamakan dengan himar, artinya diperumpamakan ya, bahwa dia itu adalah apa? Bodoh. Ya, karena tadi himar itu masya Allah bawa padang tumpukan-tumpukan kita, tapi gak ngerti dia yang dia bawa apa. Nggak ngerti. Menarik, dulu ada salah seorang, Masya Allah, disebut dengan Himar Al-Furu. Himar Al-Furu. Al-Furu itu nama kitab. Jadi dia itu apal kitab Al-Furu itu salah satu kitab fikih madzhab Hambali. Ya, sekarang malah tercetak dengan 4 jilid. Orang ini apal. Al-Furu apal. Halaman ini ngomong seperti ini apalnya. Tapi enggak ngerti. Maksudnya apa enggak ngerti. Sehingga dia disebut dengan Himar Al-Furu. Apal tapi enggak ngerti apa maksudnya. Nah, jadi diperumpamakan orang-orang Yahudi itu seperti himar. Yahmilu asfar. Asfar artinya kitab-kitab ilmu besar. Ya, karena dulu biasanya, kalau sekarang kan Masya Allah udah ada mobil gitu ya. Kalau dulu itu ngangkut-ngangkut barang, termasuk ngangkut kitab, itu adalah dengan keledai. Karena itu alat transportasi pada zaman dahulu. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Nahl, tentang nikmat-nikmat transportasi Allah sebutkan ya wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zina wa yahluku ma la ta'lam. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kalian khimar, keledai, bighal, bighal itu peranakan antara kuda dengan keledai, dan kuda ini alat-alat transportasi zaman dulu, alat-alat transportasi pada zaman dulu. Wayahluku ma la ta'lamu. Lalu Allah mengatakan, Allah akan ciptakan alat transportasi yang tidak kalian ketahui sekarang. Ini kata para ulama mengisyaratkan tentang adanya alat-alat transportasi yang ada zaman sekarang yang tidak ada pada zaman Nabi. Pesawat, mobil, kereta, sepeda motor, Masya Allah ya kan. Jadi Pak, pesawat, kereta, mobil itu sudah disyaratkan di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan transportasi itu ada dua, yang ada pada zaman dulu dan yang akan datang. Ya, nah, dulu ngangkut barang-barang termasuk kitab itu adalah dengan keledai. Nah, keledai itu ngangkut kitab-kitab tapi nggak ngerti apa yang dibawa. Masya Allah, kitab-kitab ilmu. Isinya ngangkut kitab-kitab bagus, kitab-kitab ilmu, kitab-kitab yang sangat bermanfaat. Tapi cuma ngangkut tok. Nggak ngerti apa yang ya, terkandung di dalamnya. Nah, ini perumpamaan orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu, tapi nggak mengamalkannya. Nggak ngerti. Ya, makanya, orang-orang yang memiliki ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka perumpamaannya seperti keledai. Ya. Nah, lalu kata Allah mengatakan bi sama salul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Ini adalah perumpamaan yang sangat jelek untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, perumpamaan ini diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi, demikian juga kepada umat Islam kalau kita tidak mengamalkan ilmu kita. Kita ngerti tapi enggak mengamalkan. Ya, dan betapa banyak orang-orang seperti itu. Ada ngerti tentang hukumnya tapi apa? Tidak mengikuti karena hawa nafsu, karena politik, karena mengikuti masyarakatnya dan sebagainya. Banyak orang ngerti bahwasanya kirim sesajen itu enggak boleh. Ngerti bahwa itu adalah syirik, ngerti itu adalah termasuk hal yang terlarang dalam agama, tapi karena politik, karena mengikuti kemauan masyarakatnya dan sebagainya, akhirnya apa? Ya, mereka membolehkan dengan alasan budaya, ya, kearifan lokal, ya, adat istiadat dan sebagainya. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Yakni hidayah dan taufik. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang Yahudi. Sudah datang kepada mereka penjelasan, tapi mereka sombong. Mereka ya, menolaknya. Sehingga ya, hidayah tidak tembus di dalam hati mereka. Ya. Nah, jadi perlu diingat ayat ini walaupun perumpamaan untuk orang-orang Yahudi, tapi ini juga mencakup kepada siapapun yang mendapati ilmu, memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Termasuk kita misalkan umat Islam. Kita diutus kepada kita seorang nabi. Diturunkan kepada kita Al-Qur'an. Kalau kita enggak mengamalkan Al-Qur'an, ya, kalau kita mendustakan Al-Qur'an, mendustakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti sama seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berarti seperti keledai yang memiliki, yang memikul kita, ya, mengangkut kita, tapi kita tidak mengerti isi. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah, katakanlah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang Yahudi, "Ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas." Kalau kalian mengaku bahwa kalian itu adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Memang orang-orang Yahudi mengaku demikian. Ya, bahkan orang Nasara pun demikian. Dalam surat Al-Maidah ayat 18 Allah mengatakan, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u." Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, "Kami adalah putra-putra Allah dan kekasih-kekasih Allah." Itu pengakuannya. Ya, tapi cuma sekedar ngaku, itu enggak penting. Enggak penting. Kata Hasan Al-Basri, "Laisa sya'nu an tuhibba, walakin sya'na an tuhabba." Yang paling penting bukan kamu mengaku cinta, tapi yang paling penting itu cintamu diakui. Ya. Apa faedahnya kita mengaku kita ini dicintai oleh Allah, tapi Allah enggak cinta sama kita, enggak diakui cintanya. Makanya Allah melanjutkan, "Qul falima yu'adzibuhum bidzunubihim?" Kalau memang kalian itu adalah kekasih-kekasih Allah, Allah cinta sama kalian, lalu kenapa Allah mau menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Kalau seandainya kalian itu dicintai Allah, ya enggak mungkin lah Allah akan menyiksa kalian, kan gitu. Ya, berarti menunjukkan bahwa pengakuan mereka adalah pengakuan yang dusta. Kata Allah dalam ayat ini, "Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, kalau memang kalian mengaku kekasih-kekasih Allah, ya, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Maka, ya, apa? Fatamannawul maut. Ya, mintalah kematian jika kalian apa? Jujur. Yani diajak mubahalah sama Nabi. Mubahalah itu adalah doa saling melanat. Siapa yang benar nanti akan selamat, siapa yang dusta dia nanti akan binasa. Ya, wala yatamannawlahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka enggak bakalan berani. Ya, selama-lamanya enggak bakalan berani. Hal itu dikarenakan dosa-dosa mereka. Karena mereka tahu, mereka itu sebenarnya nyadar bahwasanya mereka itu apa? Salah. Cuma karena kesombongan, ya, kecongkakan yang ada pada diri mereka, hasad. Makanya bang, sombong sama hasad ini salah satu tabir penghalang hidayah yang paling berat. Orang kalau sudah sombong, kalau sudah hasad mengakar di dalam hati, susah untuk menerima hidayah, susah untuk menerima kebenaran. Seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu sombong dan hasad. Kenapa yang nabi itu adalah Muhammad, bukan dari bangsa mereka? Ya. Nah, wallahu alimun bidz zalimin. Allah Subhanahu wa taala taala Maha mengetahui siapakah yang zalim. Yaitu orang-orang Yahudi yang zalim. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala menantang, menyuruh Nabi Muhammad untuk menantang orang-orang Yahudi. Kalau kalian mereka memang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian dicintai oleh Allah, yuk kita mubalah. Berani enggak? Mubalah itu nanti Nabi Muhammad sama siapa gitu orang Yahudi nanti ngajak keluarganya, ya, kemudian saling mendoakan lana. Siapa yang berdusta di antara mereka, dia nanti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi berapa kali nantang Mubalah, baik kepada orang Yahudi ataupun kepada orang-orang Nasrani, Najran. Enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani. Jadi Mubalah itu kadang-kadang disyariatkan untuk menampakkan kebenaran. Ya, tapi ini bagi orang-orang yang memang kuat ilmunya. Seperti dulu pernah ada salah seorang ahli hadis di India pernah nantang Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani yang ngaku ada kelompok namanya Ahmadiyah Al-Qadianiyah. Itu tokoh mereka namanya Mirza Ghulam Ahmad. Itu ditantang Mubalah oleh seorang ahli hadis, ya, dari India. Ternyata gak lama daripada itu Mirza Ghulam Ahmad langsung, ya, jatuh sakit, sakitnya malah parah, kolera, muntah kotoran, dan matinya di toilet. Ya wahina kan. Sedangkan sang ahli hadis, ya, memiliki umur yang panjang, sekitar 20 tahunan setelah itu masih hidup. Ya, jadi Mubalah saling mendoakan lanat ini diperbolehkan, tapi bagi orang-orang yang memang memiliki ilmu, ya, kemantapan untuk menampakkan kebenaran dan membongkar kebatilan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum." Yakinlah bahwasanya kematian itu pasti akan menghampiri kalian semuanya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian akan menghampiri kalian. Walaupun kalian berlindung di tembok yang paling kokoh, benteng yang paling kokoh sekali. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Sang Maha mengetahui hal ghaib dan yang nampak. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kita akan dihisab oleh Allah. Kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada kalian perbuatan-perbuatan kalian. Maka ini ma'asyiral muslimin mengingatkan kepada kita agar kita selalu mengingat kematian. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru dzikra hadzil ladzan." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Kita harus sering mengingat kematian. Bahwa kita semuanya di dunia ini hanya sebentar. Kita hanya mampir, ya, sementara saja. Semua kita pasti akan mati. Apapun gelar kita, apapun pangkat kita, sehebat apapun kita di dunia, yakinlah bahwa suatu saat nanti Allah akan menghentikan nafas kita. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Dan itu adalah suatu kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Orang kalau sering, ya, mengingat kematian, maka dia akan bersemangat di dalam beramal ibadah. Memperbaiki amal ibadahnya. Yang kedua, dia akan segera bertobat kepada Allah, enggak pakai nunda-nunda. Dan yang ketiga, dia akan qanaah dengan dunia. Tidak tamak, tidak tergila-gila untuk menempuh dunia. Karena dia sadar bahwa dunia itu hanyalah hina dan sementara, fana. Ya, dan ini perlu kita lakukan. Sering mengingat kematian. Bagaimana cara mengingat kematian? Sering ikut pengajian-pengajian seperti ini. Karena dengan ikut dalam majelis-majelis ilmu, kita hadir di taman-taman surga, kita diingatkan tentang akhirat. Kita diingatkan bahwa dunia ini hanyalah sementara. Karena kalau kita sibuk dengan kerja-kerja-kerja dunia, sering melupakan kita tentang akhirat. Ya. Yang kedua, dengan sering membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini adalah cambuk hati yang paling ya, yang paling membekas untuk orang-orang yang memiliki hati. Ya. Dan yang ketiga, dengan bersahabat dengan orang-orang yang baik. Ya. Dan yang keempat adalah dengan ziarah kubur. Kita menyaksikan orang yang meninggal, kemudian merawat jenazah, mengantarkan mereka ke kuburan. Ya, makanya kalau kita ke kuburan itu tujuan kita adalah mengingat kematian. Sebagaimana kata Nabi, dulu saya melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian apa? Dulu para ulama ussalaf, kalau mereka ziarah kubur, nangis. Ya, karena mereka betul-betul menghayati. Berbeda dengan kebanyakan orang sekarang, ke kuburan, tapi tidak menghayati kematian. Ada yang malah tertawa-tertawa, cengengesan, telpon sana, telpon sini. Ya, ada yang malah makan-makan di sana. Ada yang malah melakukan ritual-ritual di sana yang jauh dari tujuan ziarah. Nah, demikian masyarakat muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan ya. Sekali lagi insyaallah dalam surat Al-Jumu'ah ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum.